Assalamualaikum semuanya. Balik lagi ini di channel aku. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau buat video prank text nih. Kali ini aku mau ngeprank mantan aku waktu SMA dulu. Dulu ya. Dan sekarang aku juga mau pakai lagu yang lagi hits banget saat ini. Aku mau pakai lagu yang ada di soundtracknya film Dylan 1990. Haduh, pasti baper banget kan itu liriknya. Oke, mau tahu gimana reaksinya? Langsung aja aku mau chat dia dulu. Assalamualaikum. Kita tunggu, masih checklist ya. Oh, langsung dibales nih. Waalaikumsalam, El. Kita tanya kabar dulu aja ya. Gimana kabarnya? Karena kita udah lama banget gak chatan, jadi di chat kali ini basa-basi dulu. Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya kalau baik. Dibalas lagi. Lah, kamu sendiri gimana? Aku alhamdulillah baik juga kok. Kita siap-siap masuk ke lagunya ya. Oke, dibalas lagi ternyata. Sip dah. Oke, langsung aja. Dulu kita masih remaja. Iyalah, tapi dulu. Sekarang mah udah tua, haha. Tumben mau ngaku kalau tua. Usia anak SMA. SMA masih imut-imut dulu ya kamu, hehe. Yeay, bukan SMA doang. Sekarang mah masih imut-imut juga. Di sekolah kita berjumpa. Iya, tiap hari malahan ya. Tiap waktu malam buat tiap hari. Next. Pulang pasti kita berdua. Hehe, iya ya. Kamu masih ingat juga ternyata. Iya dong, ingat. Mana sih yang gak ingat? Dan kini kamu ada di mana? Aku sekarang kuliah di Bandung, El. Ikut saudara aku. Oh, jadi kamu di Bandung. Pantas ya, kita gak pernah ketemu. Taunya cuma lewat sosial media doang. Duh, kenapa gak kuliah di sini aja sih? Jauh-jauh ke Bandung. Dan kini iya aku juga rindu sama kamu, El. Cie yang rindu nih. Tadi kan aku udah jawab, El. Alhamdulillah aku baik kok. Iya, alhamdulillah kalau baik. Oke, next. Dan ingin lagi. Dan ingin lagi. Jumpa. Akunya jadi sedih kalau ingat dulu tentang kita. Oh, sedih. Ya, aku juga sedih tahu. Banyak banget tahu kenangan-kenangan kita. Dulu kita masih bersama. Dulu kenangan kita tuh banyak banget ya. Iya, banyak banget. Bercanda-bercanda, kerjain tugas bareng. Banyak pokoknya. Aduh, iya ya, ya Allah banyak banget. Kenangan sederhana tapi bermakna ya. Asmara anak SMA. Haha, cinta-cinta monyet gitu ya. Lucu deh. Masih SMA ya, masih lucu-lucunya kalau itu lagi kasmaran. Pengen nangis kalau inget dulu, El. Iya, aku juga pengen nangis. Flashback ya dulu. Aku suka selalu denganmu. Aku juga suka dulu pas sama kamu, El. Gak bakal aku lupain. Iya, aku juga itu ya, susah ngelupainnya, gak bisa. Tuh kan jadi netesin air mata ini gara-gara inget yang dulu. Aduh, dia baper beneran nih. Sampai netesin air mata gitu, ya Allah. Di atas motor berdua. Kamu ingat itu juga? Pernah kehujanan berdua gitu, haha. Iya, kehujanan berdua. Romantis ya. Gerimis-gerimis gitu kehujanan. Eh, gimana lagi nih? Gimana kalau kita ngulang itu semua? Hah? Ngulang itu semua? Aduh, gimana ya? Jawab gak ya? Oke, lebih baik aku udahin dulu ya pranknya. Aku mau bilang kalau ini tuh cuma prank teks. Maaf ya, barusan kamu kena prank aku. Prank apa? Tanda tanya dua. Loh, dia gak tahu ya? Mungkin dia tipe orang yang itu ya, gak pernah dikerjain gitu ya. Kita tunggu balesannya. Kok ketawa? Iya, itu lirik lagu yang ada di soundtracknya film Dylan. Gimana reaksinya ya? Apakah marah? Ini dia. Oh gitu. Iya deh. Sorry ya. Oke teman-teman, thanks yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thanks for watching and see you next time.